kasih sayangku. Tapi ku harap engkau bisa rasakan gejolak hatiku. Kadang ku bersedih serta kecewa pendirianmu. Percayalah daku, cintaku yang dulu telah jauh berlalu. Di tempat asing sesunyi ini, aku bagai tak punya gairah hidup lagi. Seakan jadi budak perasaan sendiri, melupakan dirimu. Aku tak mampu, tak mampu. Pandang dan tutur wibawamu menggoda hidupku. Seakan tertawa gandaku dalam merindukanmu. Ku coba melupakanmu, semakin di kau ku rindu. Kau menjauhiku berpura tak tahu. Kadang ku rasa kau menggoda hatiku dengan cumbu rayu. Mengasihani memaksa mencintaiku, jauhkanlah itu. Berbuatlah suatu agar ku dapat melupakan dirimu. Di tempat asing sesunyi ini, aku bagai tak punya gairah hidup lagi. Seakan jadi